Pulungan Arjabodo. Betapa ku mengerti sebagai selingkuhanku, ku harus menjalani ikatan yang tersembunyi. Ku mencoba bertahan meskipun menyakitkan, telah menyisakan sebuah sesal di hatiku. Selama aku bisa membuatmu bahagia, tak mungkin ku berpaling sehingga di hati yang lain. Sebatas harapanku, mohon pengertianmu bahwa ku ingin memilikimu seutuhnya. Seiring berlalu bergulirnya waktu, membuka rahasia di antara kita. Pastinya tak ada hati yang terluka tak menerima semua kenyataan yang ada. Mirek, nggak selamanya selingkuh itu indah, bener nggak? Bener apa?